trong hồng trình gỗ cô ê. Bakal tak perjuangkan, mikir masa depan karo golek moda hingga sesok rapi duduk di pelaminan. Muka kustingi cetai aku kowe tadi siji bakal urep pepayan ojo di kelangan. Aku nih sanding mengajani urepmu merko yang mau kowe sehingga we seneng hatiku. Music.